Taib. Nah, sekarang tafadhal. Jadi isim kita sudah jelaskan bahwa ada isim yang mabni dan ada isim yang mu'rab. Yang mu'rab yaitu ya yang bisa berubah akhir katanya. Nah, sekarang mabni. Al-mabniyu, apa itu mabni ya? Lawan dari mu'rab itu saja. Kalau mabni bisa berubah keadaan akhirnya sehingga berubah harokatnya, maka demikian, maka mabni apa? Sebaliknya yang tidak bisa berubah. Al-mabni huwa, mabni itu adalah ma la yataghayyaru akhiruhu. Apa-apa yang tidak berubah akhirnya. Bisababi dukhulil amil. Dengan sebab dimasuki oleh amil. Ya kan? Kita sudah mengetahui bahwa amil itu yang menyebabkan terjadi perubahan. Tapi kalau mabni, amil apa saja yang masuk dia tidak akan berubah. Ya? Dia tidak akan berubah. Apa saja yang masuk. Beda sama mu'rab. Kalau mu'rab berubah. Kitabun, kitaban, kitabin. Tapi kalau mabni, tidak berubah sama sekali. Ya. Mana yang ahlu sunnah ya kawan? Mabni atau mu'rab? Mabni, istiqamah, thubut, ala sunnah. Ya. Banyaknya gangguan-gangguan dari kanan ke kiri. Ada yang merofak. Dia tetap ala sunnah. Beda sama mu'rab. Selalu mau menyesuaikan diri. Sama tablik. Yamshi ma'at jama'at tablik. Ma'al ikhwan. Ma'al ikhwan muslimin. Wa ma'al sufi. Ma'al sufiyin. Naam. Contohnya misalnya. Hadha itu termasuk mabni. Nanti insyaAllah akan ada pembahasan tersendiri. Isim-isim mana saja yang mabni. Ya. Contohnya, salah satu contohnya hadza. Ma makna hadza? Ya, isim apa namanya? Isim yang menunjukkan isyarat, mengisyaratkan kepada sesuatu yang dekat. Kalau yang jauh apa? Zalika. Nah. Ah, kedua-duanya itu mabni. Contohnya darasa hadza. Darasa hadza. Ra'aitu hadza. Marartu bihadza. Tidak berubah. Hadza tetap hadza. Coba kita ganti hadza. Kita ganti dengan Muhammad. Bagaimana? Darasa Muhammadun. Ya. Darasa Muhammadun. Nanti kita akan jelaskan kenapa dia Muhammadun. Telah belajar Muhammad. Ra'aitu Muhammadan. Jadi di fathah berubah dia. Marartu bi Muhammadin. Kenapa dia jadi din? Karena ada huruf jar. Tapi kalau hadza tidak sama sekali. Tak boleh kita mengatakan darasa hadzu. Ra'aitu hadza marartu bi hadhi. Tidak boleh. Karena hadza tetap hadza. Sekali hadza tetap hadza. Naam. Faham ya kawan? Dia tidak akan berubah. Ya. Selama bahasa Arab masih ada, hadza tetap hadza. Hah? Faham? Demikian pula zalika. Ya, namanya semua isim isyarat itu mabni. Tidak akan berubah-rubah. Bisa difaham ya, kawan? Taib. Ya. Al-mu'rab. Yang dimaksud dengan mu'rab. Huwa ma taghayyara akhiruhu. Adalah yang berubah akhirnya. Yaitu keadaannya. Bisababi dukhulil amil. Dengan sebab kemasukan amil. Ya, karena amil yang berbeda-beda maka berubah-rubahlah dia. Mithlu misalnya rajulun, ya. Ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Kenapa dia dhammah? Hah? Karena dia marfu di rafa, ya kan? Di rafa tandanya rafa apa ya, ikhwan? Dhammah. Ya, karena dia di sini dimasuki oleh amil. Amilnya mana? Ja'a. Ra'aitu rajulan. Rajulan jadi fathah. Amilnya mana? Ra'aitu. Marartu bi rajulin. Dia menjadi rajulin. Amilnya mana? Bi huruf jar ba. Ya, bi rajulin. Tapi kalau masuk ke hadha, bi hadha, tetap hadha. Darasa dhalika, ra'aitu dhalika, marartu bi dhalika. Darasa hadha, tetap ra'aitu hadha, marartu bi hadha. Hadha tidak akan berubah. Walikullil asma'il mu'rabat, dan bagi setiap isim-isim yang mu'rab, alamatun khasah. Ya, punya tanda-tanda khusus. Sayati bayanuha, akan datang nanti penjelasannya. Paham ya, ikhwan? Jadi nanti akan datang penjelasannya. Hanya saja tanda asalnya rofa itu apa ya, ikhwan? Dhamma. Tanda asalnya dinasob. Fathah. Tanda asalnya dikhofaf. Kasrah. Naam. Dan pada fi'il tanda asal dijazm apa? Sukun. Nanti ada ya keluar dari tanda asal. Seperti yang pernah kita lewati. Satu. Apa itu? Hah? Masih ingat? Yang keluar dari tanda asalnya. Karena punya kekhususan. Hah? Salah. Siapa yang ingat? Hah? Al-asma'ul khamsah. Ya? Naam. Yang mestinya yang lain dhammah, maka dia rafa'nya dengan apa? Dengan waw. Nah, itu pengganti dhammah. Sudah keluar dari tanda asal. Paham ya, ikhwan? Yang lain, tandanya fathah, kalau dinasob, dia tandanya apa? Alif. Kalau yang lain, tandanya dikhofat dengan kasrah, dia tandanya apa? Ya. Nah, itu semua pengganti asal. Waw pengganti dhammah, alif pengganti fathah, dan ya pengganti kasrah, karena dia keluar dari tanda asal tersebut. Nah, di sini ikhwan disebutkan ya isim-isim yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Antum sudah mengetahui dahulu beberapa isim. Yang pertama isim mufrad. Sudah tahu ya ikhwan apa itu isim mufrad? Naam, coba ditutup kembali murojaah sedikit. Mujahid, apa itu isim mufrad? Yang menunjukkan satu, ahsan. Apa itu musanna? Asar. Asar belakang. Yang menunjukkan tandanya alif dan nun atau ya dan nun. Nah, apa itu jamak mudzakkar salim, Pak Tri? Waw dan nun atau ya dan nun. Apa itu jamak muannats salim, Syafiq? Tambahan apa? Alif dan ta. Jamak yang tambahannya alif dan ta. Apa itu jamak taksir? Naam. Siapa? Mas Muk ya, akhi. Sarbini. Hai, naam. Tadakartu akhi fi intilan. Jamak yang berubah dari bentuk mufrad atau dengan kata lain apa? yang bukan jamak muannats salim dan bukan pula jamak muzakkar salim. Apa itu asmaul khamsah? Belakang. Belakangnya Muhammad. Hah? Hat. Abuka. Akhuka. Dhumalin. Tidak apa-apa, tidak berurutan. Nah. Sudah ya, hi, akhuka. Muka. Hah? Apa? Hamuka, ha. Ha. Fuka. Ha. Fahimtum ya, ikhwan? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumalin. Naam. Apa itu isim maksur? Seram. Mas Muki Akhi. Ibrahim. Kathir minal ikhwa ma'arifu asma'ahum. Ha. Apa itu isim maksur? Alif lazimah. Naam. Asan. Apa itu isim manqus? Ya, lazimah yang didahului dengan kasrah. Apa itu isim alladhi la yansarif? Ha? Kasari. Isim alladhi la yansarif. Mamnu' minas sarf. Ah, syahr. Isim yang tidak bertanwin. Taib. Antum buka kembali. Nah, sekarang setelah kita mengetahui jenis-jenis isim tersebut, nah di sini disebutkan keadaannya. Keadaan dia marfu, keadaan mansub, keadaan majrur. Cuman antum perlu ketahui bahwa asal tanda marfu itu apa ya, ikhwan? Dhamma. Asal tanda mansub fathah. Asal tanda majrur itu kasrah. Kalau keluar dari itu, penggantinya. Paham ya, ikhwan? Nah, dia pengganti dhammah kah? Atau pengganti fathah? Atau pengganti kasrah? Contohnya, isim mufrad. Isim mufrad, kalau dia marfu, maka tandanya dhammah. Nah, lihat di situ marfu. Misalnya, waladun. Ya, tanda rafa'nya apa? Dhammah. Waladun. Dan kalau dia mansub, tanda nasabnya apa? Alamatu nasbihi fathah. Tanda nasabnya fathah. Majrur. Misalnya waladin. Berarti apa? Tanda cernya apa? Adalah kasrah. Tanda jarnya adalah kasrah. Nah sekarang musanna. Musanna kita telah jelaskan ada dua keadaan. Apakah dengan tambahan alif dan nun atau apa? Ya dan nun. Itu dua keadaannya. Nah ini kapan dia keadaannya marfu, kapan keadaannya mansub atau majrur. Kalau dia dalam keadaan marfu, ya. Kalau dalam keadaan marfu, maka dengan alif dan nun. Ya. Tanda rofaknya apa? Alif. Begitu. Waladani misalnya. Jadi pakai alif. Ya. Nunnya itu gak perlu dihitung ya. Karena nun itu hanya pengganti tanwin saja. Ya. Hanya pengganti tanwin. Bisa difaham ya? Antum lihat. Di kitabnya masing-masing ya Mujahid. Oh, orang menjelaskan antum matanya ke kanan dan ke kiri. Bisa difahami enggak? Ah, namuzanna waladani al alif tanda. Jadi kalau ditanya apa tanda rofaknya muzanna, apa jawabannya? Alif, bukan alif dan nun ya, alif saja. Karena nun itu hanya sebagai apa? Pengganti tanwin. Ya. Nah, kalau dalam keadaan mansub, maka musanna itu berubah dari alif dan nun menjadi apa? Ya dan nun. Berarti tanda nasabnya apa? Ya saja. Ya. Tanda nasabnya alamatun nasbihi al-ya. Demikian pula ketika majrur, ya. Ketika majrur, tanda jernya sama dengan tanda nasab. Tanda jer sama dengan tanda nasab. Waladaini. Ya, al-ya juga. Jadi berarti apa? Al-musanna tanda rofaknya dengan alif. Tanda nasab dan tanda jer dengan ya, ya. Tidak akan berubah itu insyaallah. Naam. Berarti penggunaan alif dan nun itu hanya dalam keadaan apa? Pada musanna marfu saja, ya. Adapun kalau dia mansub dan majrur maka dengan apa? Menggunakan al-ya. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Ya. Kita sudah mengetahui jamak mudzakkar salim tambahannya apa, ikhwan? Waw dan nun atau ya dan nun. Nah, kapan penggunaan waw dan nun dan kapan penggunaan ya dan nun? Penggunaan waw dan nun apabila dalam keadaan marfu'. Ya. Tanda rafa'nya al-waw. Nun itu apa? Pengganti tanwin. Jadi enggak perlu disebut itu nunnya, ya. Jadi penggunaan wawnya, waw dan nun itu apabila dalam keadaan rafa, ya, pengganti dhammah. Pengganti dhammah. Ya kan? Contohnya muslimuna. Nah, itu kalau dia di rafa. Muslimuna. Nah, maka waw di situ menunjukkan tanda bahwa dia dalam keadaan marfu. Adapun dalam keadaan mansub dan majrur sama seperti musan, tanda mansub dan majrurnya apa? Alya, ya. Tanda mansub dan majrurnya adalah alya. Contohnya muslimina, muslimina, ya. Naam. Ya, cuman bedakan bedanya antara musanna dengan jamak mudzakkar salim, antara musanna dengan jamak mudzakkar salim, sebelum ya, kalau musanna di fathah. Muslimaini. Begitu. Waladaini. Sebelum ya di fathah. Tapi kalau pada jamak mudzakkar salim, sebelum ya-nya di kasrah. Muslimina. Bisa difahami ya, kawan? Naam. Ya. Yang keempat, jamak mu'annas salim. Kita sudah jelaskan bahwa jamak mu'annas salim itu jamak yang ditambah dengan alif dan ta. Alif dan ta. Kalau dalam keadaan marfu, maka tanda rofaknya apa? Dhammah. Dalam keadaan mansub dan majrur, tanda nasabnya dan tanda jarnya adalah kasrah. Jadi jamak muannats salim tidak pernah di fathah. Muslimatan tidak pernah. Dia selalu di kasrah kalau dalam keadaan mansub. Kalau dalam keadaan mansub dia selalu di kasrah. Ya. Jadi kalau dia di nasab, ya. Kalau dia di nasab, maka tanda nasabnya adalah apa ya, ikhwan? Kasrah. Pengganti apa? Pengganti fathah. Karena asal nasab itu apa? Fathah. Tapi kalau tanda jernya jamak muannas salim, apa? Kasrah. Pengganti? Nah, tidak pengganti. Kenapa? Karena asal tanda jer adalah kasrah. Jadi kalau dalam keadaan jer, dia kembali kepada asal. Tanda jernya adalah kasrah. Tapi kalau dalam keadaan dinasab, ya, maka dia keluar dari keadaan asal. Yang biasanya kalau dinasab itu dengan fathah, maka jamak muannats salim dinasab dengan kasrah. Taib, sampai 4 poin ini ya kawan, antum hafal dulu. Ya, tanda rafaknya, tanda nasabnya, tanda jarnya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila huna.